Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada i'rabul af'alil khamsah. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Dan adapun af'alul khamsah, maka dirofa' dengan tetapnya nun, dinasab dan dijazm dengan membuang nun. Qala syari wa akul ar-rabi'u minal asya'i allati tu'rabu bil hurufi al-af'alul khamsatu. Yang keempat dari perkara-perkara yang di'rab dengan huruf adalah af'alul khamsah. Waqad arafta fi ma sabaqa haqiqatal af'alil khamsah. Dan sungguh engkau telah tahu pada pelajaran yang lalu tentang hakikat af'alul khamsah. Setelah kita pelajari pada pelajaran yang lalu af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain atau alif isnatain, disandarkan kepada waw jama'ah ataupun kepada ya mu'annasah mukhatabah. Nah, itu yang disebut dengan al-af'alul khamsah, atau dengan istilah lain al-amsilatul khamsah. Wa hukmuha annaha turfa'u bi thubutin nun niyabatan 'anid dhammati wa tunsabu wa tujzamu bi hadfi hadhin nun niyabatan 'anil fathati aw as-sukuni. Hukum af'alul khamsah bahwasanya dia dirafa' dengan tetapnya nun sebagai pengganti dari dhammah, dinasab dan dijazm dengan membuang nun ini sebagai pengganti dari fathah ketika nasab dan sebagai pengganti dari sukun ketika jazm. Fa mithalul af'alil khamsatil marfu'ati taktubani wa tafhamani. Contoh af'alul khamsah yang marfu' taktubani dan tafhamani, ini yang bersambung dan alif. Nah, taktubani ini bisa artinya kalian dua orang laki-laki, atau kalian dua perempuan, atau mereka dua perempuan sedang atau akan menulis. Dia marfu, kenapa marfu ya ikhwan? Kita jarudi anin nasib wal jazim, karena kosongnya dari naam, amil penasab dan penjazm. Demikian pula tafhamani. Fakullun minhuma fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka masing-masing dari keduanya adalah fi'l mudhari' yang marfu'. Sitajaru dia minan nasibi wal jazim, karena kosongnya dari amil penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun, tanda rafa'nya dengan tetapnya nun, karena dia af'alul khamsah. Wal alifu dhamirun isnaini fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Sedangkan alif dhamir isnain sebagai fa'il mabni atas sukun menduduki kedudukan rafa'. Nah, sebagian yang lebih runtut mengirabnya gimana? Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Wa misalul af'alil khamsatil mansubati lan tahruja lan tahzana wa lan tafshala. Contoh af'al khamsah yang dinasab lan tahzana wa lan tafshala. Ini juga masih contoh yang bersambung dengan alif. Fakulun minhum fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi hadfun nun. Masing-masing dari kedua fi'lin dan fi'il mudhari' dinasab dengan lan, tanda nasabnya yang membuang nun. Nah, karena dia af'alul khamsah wal alifu dhamirun isnain fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, yang runtut apa? Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa. Nah, fi mahalli raf'in fa'il. Wa misalul af'alil khamsatil majzumati lam tudhakira wa lam tafhama. Contoh af'al khamsah yang majzum, yang dijazm, lam tudhakira dan lam tafhama. Fakulun minhuma fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Masing-masing dari keduanya adalah fi'l mudhari' yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya dengan membuang nun. Wal alifu dhamirun muttasil dhamirul isnaini fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib barakallahu fikum. Tamrinat. Dengan ini selesai dari pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Nah, akan masuk setelahnya nanti babul af'al. Tamrinat, latihan-latihan. Do' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin bihaitsu takunu mansubatan wa bayyin alamata nasbiha. Nah, letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini dalam kalimat sempurna di mana dia menjadi nasab. Jelaskan tanda nasabnya. Ya, nasab bisa maf'ul bi, isim inna, khobar kana, dan lain-lainnya. Asani dha'kula kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin bihai sutakun mahfudatan. Mahfud. Wabayyin alamatah khafdiha. Jelaskan tanda khafdnya. Nah. Abuka misalkan, ya. Marortu bi abika, nah, jelaskan tanda khafatnya dengan ya, karena dia afa asmaul khamsa. Demikianlah yang di atas tadi. Asalis da'kula kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin bihai sutakunu marfuatan wabayyin alamata raf'iha. Nah, abawaihi ini musanna. Yang untuk membuat rofa, berarti harus diingat kembali tanda rofanya musana dengan alif. Ar-rabi bayyin fil ibaratil atiyatil marfu'a wal mansuba wal majzuma minal af'al wal marfu'a wal mansuba wal makhfudha minal asma' wa bayyin ma'akuli wahidin ala mata i'rabihi. Jelaskan pada ungkapan-ungkapan berikut ini mana yang marfu, mansub dan jazm dari fi'il. Fi'il marfu, mansub, majzum, kenapa? Kemudian jelaskan juga yang marfu, mansub dan khafad dari isim dan jelaskan tanda i'rabnya. As-sadi al-khamis thannil kalimatil atiyata summa sta'mil kullam musanna fi jumlataini mufidaitin bihaitsu yakunu fi wahidatin minal jumlataini marfu'an wa fi tsaniyati mahfudhan. Musanakanlah kata-kata berikut ini, kemudian gunakan setiap musana dari dalam dua kalimat sempurna, di mana yang pertama dari dua kalimat itu di rofa, yang kedua di khafad. Ingat cara membuat musana apa? Ditambah alif nun untuk rofa dan ya nun untuk nasab dan jar. As-sadis ijma'il kalimatil atiyata jam'a mudhakarin saliman. Jamakkanlah kata-kata berikut ini jam'a mudhakar salim. Wasta'mil kula jam'in fi jumlataini mufidaitain bisyati an yakuna marfu'an fi ihdahuma wa mansuban fil ukhra. Jamakkan kata-kata berikut ini menjadi jam'a mudhakar salim. Kemudian gunakan setiap jamak dalam dua kalimat sempurna dengan syarat yang pertama marfu', yang kedua nasab. Naam, as-salih al-mudzakkar al-kaslan, itu bukan al-kasil. As-sabi' dha' kulla fi'lin min al-af'ali al-mudhari'ati al-atiyati fi salasati jumlatin mufidatin. Letakkan setiap fi'il dari fi'il-fi'il mudhari' berikut ini dalam tiga kalimat sempurna. Bisa ti'ayakuna marfu'an fi ikhdahuma wa mansuban fi thaniya wa majzuman fi salisah. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. As'ilatun. Nah, barakallahu fikum, ini ringkasan dari pelajaran yang telah kita pelajari. Naktafi bihadza, dengan ini selesai dari tanda-tanda i'rab, akan masuk dalam bab al-af'al. Kemudian nanti nawasib dan juga jawazim. Penasab-penasab fi'il mudhari' dan penjazm-penjazm fi'il mudhari'. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana.